Nah, yang berikut ini lagunya Mas Eros lagi nih. Ceritanya tentang Mas Eros nih. Ini ceritanya tentang orang yang kesepian kalau lagi tur. Orang yang kesepian? Iya, kesepian. Bismillahirrahmanirrahim. Brian. Apakah diriku